Mitra Bisnis, Tempo menulis, Nahdlatul Ulama mengancam akan mengeluarkan fatwa yang melarang umatnya membayar pajak jika pemerintah tidak bisa mengelola uang pajak dengan benar dan terus dikorupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan aktivis Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda soal ini? Ya, jadi ini kan cermin keprihatinan NU terhadap perkembangan di masyarakat sekarang ini, terutama masalah korupsinya ya. Ini kan sebetulnya intinya kan soal korupsi nih. Nah, kemudian ada soal pajak nih. Pajak ini kan kita lihat ya, teman NU melihat bahwa ada empat persoalan di dalam pajak ini. Pertama adalah soal dikorupsinya uang pajak. Yang kedua adalah orang yang ngemplang pajak. Kemudian yang ketiga ini adalah orang yang menggunakan modus operandi restitusi pajak, pengembalian kelebihan pajak itu sering dijadikan ladang korupsi. Ada beberapa perusahaan yang kita indikasikan yang terlibat masalah korupsi di restitusi pajak ini. Kemudian yang keempat adalah soal penggunaan uang pajak itu untuk kemaslahatan rakyat atau bukan. Nah, jadi ini memang belum selesai ya, fatwa ini belum selesai karena harus dijabarkan lagi oleh teman-teman NU. Artinya begini adalah bahwa kan batasannya hanya kalau uang pajak ini dikorupsi, ya NU akan berhitung apakah mewajibkan warganya untuk bayar pajak atau enggak. Nah, ukuran korupsinya ini kan dikorupsi ini harus ada waktunya, mulai kapan dan bagaimana caranya. Ini kan karena kalau kemarin mendengar respon dari pemerintah, ini kan jadi senang aja diingatkan oleh NU untuk masalah ini soal korupsi. Nah, tetapi indikatornya apa? Karena pemberantasan korupsi sendiri juga kan masih kayak begini. Jadi sebetulnya kan bukan hanya soal pajak aja yang dikorupsi, yang lain-lain kan juga banyak yang dikorupsi. Nah, ini nanti yang harus dijelaskan oleh NU mengenai kapan dan bagaimananya boikot pajak ini. Gerakan ini memang merupakan dalam istilah politiknya itu civil disobedience, pembangkangan sipil, protes terhadap pengelolaan negara yang kacau balau seperti sekarang ini. Nah, ini makanya teman-teman di yang NU, gerakan dari NU ini akan membuat ini bukan hanya sekedar gerakan dan bukan hanya sekedar kritik kekayaan, tetapi akan dilaksanakan sehingga kritik ini menjadi efektif. Tujuannya kan karena dengan berbagai cara kan tidak bisa jalan nih kritik ini. Hanya memang yang keras itu untuk kelas NU ini kan civil disobedience, karena ini organisasi massa besar yang melakukan pembangkangan sipil lah. Lalu, apa dampaknya terhadap keuangan negara jika fatwa ini nantinya jadi diterapkan? Kan ini merupakan bagian dari cara NU melakukan protes ya terhadap pengelolaan negara. Jadi, nggak akan ada masalah ya, paling pemerintahannya yang harus diganti untuk menjadi agar muncul pemerintahan yang lebih baik ya, yang bisa mengelola negara dengan baik. Demikian aktivis Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Saya Wendy Lim.